merindukanmu. Lihatlah diriku yang tak bisa melupakanmu. Mungkinkah aku kini ada di hatimu? Engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Jangan kau ragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku, engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Andai engkau baca hatiku, isinya hanya dirimu, sayangku. Engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selalu.